بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون حديث ينقلوك الأنباد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari wa huwa Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Hadis qudsi dan akan datang penjelasannya Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala annahu qala bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Allah berfirman ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman, itu tindakan kejahatan melampaui batas terhadap diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan saya juga telah menjadikan tindakan kezaliman melampaui batas di antara kalian diharamkan sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai sekalian hamba-hambaku, kullukum dhallun, seluruhnya kalian tersesat. Illa man hadaitu, kecuali siapa yang saya berikan hidayah petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah kalian hidayah petunjuk kepada aku. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtu. Wahai sekalian hamba-hambaku, seluruhnya kalian adalah dalam keadaan lapar, kecuali siapa yang aku berikan makan terhadapnya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mohonlah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan pada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai sekalian hamba-hambaku, seluruhnya kalian adalah orang yang 'arin, yaitu tidak berpakaian, itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka hendaknya kalian meminta pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku akan memberikan pengampunan nam kepada kalian seluruhnya. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ai saya memberikan pengampunan terhadap seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah pengampunan padaku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya aku akan memberikan ampunan untuk kalian. Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, sesungguhnya engkau tidak mampu, atau dhurri, sesungguhnya kalian tidak mampu naam untuk melampaui dhurri, ai bahaya yang aku miliki. Fatadhurruni, sehingga kalian pun bisa memudaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, tidak pula kalian akan melampaui, menjangkau manfaatku, sehingga kalian bisa memberikan manfaat padaku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang paling awal dari kalian sampai akhir, ay manusia yang paling awal sampai manusia paling akhir. Nah, demikian pula dari kalangan jin, dari awal hingga akhir. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Wasanya mereka seluruhnya di atas satu ketakwaan, ay dari hawa hingga air, semuanya bertakwa. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambah pada kekuasaanku sedikit pun. Naam. Tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Jika kita bermaksiat kepadanya, mendurhakainya, dan tidak akan menambah kekuasaan Allah apabila kita apa? Naam. Semuanya bertakwa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Wasikalian hamba-hambaku, seandainya dari awal hingga akhir, baik dari kalangan manusia ataupun jin, semuanya di atas satu ya kesepakatan kefajiran, kedurhakaan, naam, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Seandainya kalian semuanya mendurhakai Allah, semuanya kalian kafir terhadap Allah dari awal hingga akhir, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'irin wahid. Wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya dari awal hingga akhir dari kalian, baik itu manusia ataupun jin, qamu fi sa'irin wahid, mereka seluruhnya berdiri di satu tempat, fas'aluni, kemudian mereka meminta padaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, kemudian aku memberikan tiap-tiap dari mereka apa yang dia minta, mana kasadali kami ma'indi, maka tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah. Illa kama yang kusul mikhyatu idha udukhilal bahar, kecuali seperti berkurangnya naam al mikhyatu, itu jarum besi, apabila dimasukkan ke dalam laut. Ya, masukkan dalam laut. Naam, tidak berkurang. Naam, apa arti yang setetes dengan apa? Air lautan yang begitu luas tidak berkurang. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, innama hiya a'malukum muhsiha lakum, sesungguhnya apa yang kalian lakukan berupa kebaikan, amalan kalian, uhsiha lakum, ya uhsiha lakum, ay saya menyimpannya, mencatatnya untuk kalian, summa uwaffikum iyyah, kemudian aku akan memberikan ay balasan kepada kalian dari amalan kalian tersebut. Faman wajada khaira, maka siapa mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dhalik, siapa yang mendapatkan selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Naam. Baik. Hadis yang sangat agung. Hadis qudsi. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi sampai 10 kali. Naam. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi memanggil hamba-hambanya dengan mengatakan ya ibadi sampai 10 kali. Naam. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis ini, wa hadzal hadithu wa asbahuhu yusamma al-hadithul qudsi. Hadis ini dan yang semisal dengannya namanya hadis qudsi. Li'annahu yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anillah, karena Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya ibadi, Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian juga diharamkan. Fabayyana Allah azza wa jalla fil hadis annahu harrama adh-dhulma ala nafsihi. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi ini bahwa Allah mengharamkan tindakan kezaliman, tindakan kejahatan terhadap dirinya. Fala yadhlimu ahadan, sehingga Allah tidak akan menzalimi siapapun. La bi ziyadatin, la bi ziyadati sayyi'ah, wala bi naqsi hasanah. Allah tidak akan menambah kejahatan seseorang, tidak akan pula mengurangi kebaikan seseorang. Naam. Yang Allah catat ya sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Tidak ditambah. Wala yanqusu wala binafsi hasanah, tidak pula akan mengurangi kebaikannya hamba-hambanya, orang-orang yang telah berbuat baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadhma." Ya. Barang siapa yang melakukan dari amalan-amalan kebaikan, amal-amal saleh dalam keadaan dia beriman, maka jangan takut khawatir bahwa dia akan dizalimi, akan dikurangi dari amalan kebaikannya. Jangan takut, jangan khawatir. Naam. Wa qawluhu wa ja'altu bainakum muharrama, ay ja'altu dhulma bainakum muharraman. Aku menjadikan tindakan melampaui batas itu di antara kalian juga diharamkan. Fayahrumu alaikum ayyadhlima ba'dukum ba'dha. Maka diharamkan atas kalian antara sebagian dengan sebagian yang lainnya untuk menzalimi. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan, fala tadzalam, jangan kalian berbuat zalim. Wal fa'ul litafri'i ala ma sabaq. Qala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kemudian Allah mengatakan, sekalian hamba-hambaku seluruhnya kalian sesat. Illa man hadaitu, kecuali siapa yang aku berikan hidayah petunjuk. Fastahduni, berikan, maka mintalah, mohonlah, berdoalah padaku, kata Allah, ya, minta hidayah, ahdikum, aku akan berikan kalian hidayah petunjuk. Al-ibadu kulluhum dhallun fil ilmi wa fil amal illa man hadahu Allah azza wa jal. Syekh rahimahullah mengatakan, seluruh hamba-hamba Allah seluruhnya dhal, sesat, ay fil ilmi, ditinju dari sisi ilmu, artinya mereka tidak punya ilmu pada asalnya. Wa fil amal, bukan pula dalam perkara amalan, ya, illa man hadahu Allah azza wa jal, kecuali siapa yang Allah berikan hidayah padanya. Wa idza kana al-amru kadhalik, maka jika demikian bahwa pada asalnya kita ini sesat, tidak mengetahui ya sesuatu, nah, demikian pula dalam beramal, maka jika demikian kita tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, fal wajibu talabul hidayah min Allah, maka yang wajib untuk kita lakukan untuk senantiasa meminta hidayah dari Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan, fastahduni ahdikum, minta hidayah, minta petunjuk kalian padaku, kata Allah, aku akan berikan kalian hidayah petunjuk. Ai utlubul hidayata minni uhdikum, ai cari, minta hidayah minni dariku, uhdikum aku akan, atau ahdikum aku akan berikan kalian hidayah. Wal hidayah huna tashmalu, dan hidayah yang dimaksud di sini mencakup apa? Hidayatul ilmi, hidayah kepada ilmu. Wa hidayatut taufiq, hidayah ilmu, pengetahuan, dan juga tahu taufiq. At-taufiq adalah apa? Apabila seseorang melakukan sesuatu ya sesuai dengan apa yang Allah cintai, itu taufiq namanya. Allah memberikan taufiq kepada kita, arti maknanya bahwa dia melakukan sesuatu yang Allah ridha, yang Allah senangi, taufiq namanya apabila dilakukan. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, seluruhnya kalian itu ja'i. Ya, apanya ja'i'un? Lapar. Illa man at'amtu, kecuali siapa yang aku berikan makanan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kalian makanan padaku, aku akan berikan kalian makanan. Ya, kadang-kadang kita lupa. Nah, ya, kelihatannya bahwa asal sampai di rumahnya atau sampai di sana dia akan mendapatkan makanan. Kalau Allah tidak takdirkan, boleh jadi kita tidak bisa bah, memakannya walaupun ada di depan kita. Betapa banyak orang-orang yang merasa lapar, makanan banyak, ya, tapi dia tidak bisa makan. Imma karena penyakit pada lambungnya, imma kalau dia sakit gigi, ya sakit gigi ya. Bagaimanapun enaknya itu makanan, kalau lagi sakit giginya, mungkin tidak bisa dia makan. Ya, nah. Jadi Allah mengatakan, kalian itu seluruhnya orang lapar, kecuali siapa yang aku berikan makan, olehnya itu minta kalian makanan padaku. Ya, ut'imkum. Wahadikal lati qablah, dan ini semisal dengan yang sebelumnya. Bayyana subhanahu wa ta'ala annal ibadah kullahum jia'un illa man at'amahullah. Allah menjelaskan bahwa seluruh hamba-hamba, hamba-hambanya seluruhnya dalam keadaan dia lapar, kecuali siapa yang Allah berikan makan padanya. Summa yatlubu min ibadi, kemudian Allah ya meminta, menyuruh hamba-hambanya, ayyastat'imuhu, agar mereka hamba-hamba tersebut memohon dan meminta makanan kepada Allah. Lit'imahum, agar Allah memberikan makan pada mereka. Wadhalika li'anna alladhi yakhruju yukhriju zara'a wa yadaru dhara'a huwa subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang mampu, yang maha mampu untuk mengeluarkan az-zara', ay tumbuh-tumbuhan, sehingga bisa berbuah, ya, karena kadang-kadangnya tumbuh tapi tidak ada berbuah, atau kadang-kadangnya ada buahnya tapi kosong isinya, kan biasa begitu. Naam. wa yadarud dar'a, demikian pula yang mengisi, sehingga apa ad-dar'a itu susu yang ada pada binatang ternak yang biasa diperah, itu terisi, Allah Subhanahu wa taala yang mengisinya. Naam, huwa subhanahu wa taala, kama qala subhanahu wa taala afara'aytum ma tahrusun, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam, ya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ya, apakah kalian yang menanamnya, menumbuhkannya, ataukah kami, kata Allah, law nasha'u laja'alnahu 'utama fadhaltum tafakkahun, seandainya kami mau, kami mampu untuk menjadi apa tanaman tersebut menjadi tanaman yang lapu, artinya tidak bermanfaat, tidak menghasilkan. Naam. Thumma al-malu alladhi yahsulu bihi al-harth huwa lillahi azza wa jalla. Kemudian harta alladhi yahsulu bihi al-harth, yang dengannya ya yang dikelola tersebut adalah milik Allah azza wa jalla. Ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa itu adalah milik Allah harta-harta tersebut. Kita tidak seenaknya untuk menggunakannya semau kita, tapi kita gunakan pada perkara-perkara yang Allah ridhai. Nah, kita memiliki kepemilikan, tapi kepemilikan qasir, kurang, buktinya kurang, kita tidak seenaknya apa menggunakannya, tidak seenaknya kita membelanjakannya kecuali pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Baik, wallahu a'lam. Insyaallah lanjutannya di majelis berikutnya. Subhanallah.